إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قوم مسلمين والمسلمات yang saya cintai dan saya muliakan rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini, di bulan yang penuh berkah, Allah subhanahu wa ta'ala masih terus mencurahkan berbagai macam kenikmatannya kepada kita sekalian. Dan nikmat yang terbesar tentunya adalah nikmat hidayah, nikmat diberikan taufik, diberikan petunjuk, dapat senantiasa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini nikmat yang terbesar. Dan di hari-hari ini, di bulan Ramadan, kita diberikan kenikmatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang nampak jelas sekali. Kita lihat kaum muslimin, masya Allah, begitu bersemangat di dalam menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya, melebihi apa yang mereka lakukan selain bulan Ramadan. Masjid-masjid menjadi penuh, kaum muslimin melakukan sholat dan berpuasa dan amalan-amalan yang lainnya. Semua ini mesti mengingatkan kita pada satu kewajiban utama kita sebagai seorang hamba yang diciptakan dan diberikan rizki oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu semata-mata untuk menghamba kepadanya. Ini prinsip kehidupan yang mesti tertanam dan tertancap kuat dalam jiwa seorang muslim, bahwa hidup semata-mata untuk menghamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang telah Allah tegaskan di dalam Al-Quran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَيُّطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينَ. Dan tidaklah, kata Allah, aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku saja. Aku tidak menginginkan rizki dari mereka, tidak pula agar mereka memberi makan. Akan tetapi dialah Allah Ar-Razzaq yang maha memberikan rizki, Zul Quwwatil Matin, pemilik kekuatan yang sangat kokoh. Dalam ayat yang mulia ini, Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada kita tentang hakikat siapa diri kita sebenarnya. Allah kabarkan tidaklah dia menciptakan manusia dan jin. Artinya, kita adalah makhluk yang diciptakan. Demikian pula Allah kabarkan dialah Ar-Razzaq yang maha memberikan rizki. Artinya, kita adalah makhluk yang diberikan rizki. Jadi seorang mukmin, seorang hamba Allah yang sejati mesti menyadari, dia adalah makhluk yang diciptakan, bukan yang menciptakan. Dia adalah makhluk yang diberikan rizki, bukan yang memberikan rizki. Artinya, dia adalah makhluk yang selalu butuh kepada Allah. Karena tidak akan mungkin kita bisa hidup di muka bumi ini tanpa rizki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan kita hidup di bumi Allah. Allah ciptakan segalanya. Dan dia yang menguasai serta mengaturnya. Oleh karena itu, ketika Allah telah mengabarkan kepada kita, untuk apa kita diciptakan? Untuk apa kita diberikan rizki? Untuk apa kita dianugerahkan berbagai macam kenikmatan? Yaitu semata-mata untuk beribadah hanya kepadanya, maka tidak ada pilihan lain bagi kita kecuali tunduk, kecuali taat terhadap apa yang sudah menjadi ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada hak bagi kita untuk menolak apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan. Karena kita adalah makhluk yang diciptakan. Setelah kita diciptakan, kita pun masih terus butuh kepada Allah. Dia masih memberikan rizki kepada kita dan mencurahkan berbagai macam kenikmatannya kepada kita. Dan ketentuan ini dipahami oleh umat manusia sejak awal kali diciptakan, yaitu Nabi Adam alaihi salam dan keturunannya. Bahkan sampai berlalu 10 abad lamanya, manusia masih memahami ibadah adalah kewajibannya. Dan ibadah harus dimurnikan hanya kepada Allah yang satu saja. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam Al-Quran, kanan nasu ummatan wahidatan. Faba'athallahu nabiyyina mubashirina wa munzirin. Dulu, umat manusia adalah umat yang satu. Apa maksudnya umat yang satu? Maksudnya adalah satu di atas tauhid. Semua beribadah kepada Allah. Tidak ada satupun yang menyembah selain Allah. Tidak ada yang menyembah berhala. Tidak ada yang menyembah dewa-dewi. Dan hakikatnya dewa-dewi itu adalah syaitan. Tidak ada yang menyembah batu-batuan, pohon-pohonan. Tidak ada pula yang menyembah Yesus. Yesus ketika itu belum lahir. Jauh. Ini masa ribuan tahun. Atau mungkin jutaan tahun sebelum Masehi. Yesus lahir pada tanggal 1 Masehi. Yesus atau Nabi Isa alaihissalam belum juga lahir ketika itu. Tidak ada yang menyembah beliau. Ketika itu manusia menyembah satu sesembahan, yaitu Rabb yang menciptakan mereka, yang memberikan rizki kepada mereka, yang selalu mencurahkan kenikmatannya kepada mereka. Itu maknanya. Kana an-nasu ummatan wahidatan. Dulu manusia adalah umat yang satu. Sampai berapa lama ini bertahan? Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, sampai 10 abad lamanya. 10 abad berapa tahun? 1000 tahun. Ya. Sampai 1000 tahun. Sejak Nabi Adam alaihi salam diciptakan, manusia masih menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Itu jarak antara Nabi Musa dan Nabi Nuh alaihi salam. Kemudian, setelah berlalu 10 abad lamanya, terjadilah kesyirikan pertama sekali. Perbuatan menyembah selain Allah. Perbuatan menyekutukan Allah yang pertama terjadi setelah berlalu 10 abad lamanya. Dan waktu itu pun Yesus belum juga disembah. Siapa yang mereka sembah waktu itu? Dijelaskan dalam surat Nuh, orang-orang yang menyembah selain Allah mengatakan, وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدَّ وَلَا سُوَاعَ وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا. Dan mereka mengatakan, janganlah kalian meninggalkan sesembahan-sesembahan kalian. Ini mereka katakan dalam rangka menghalangi dakwah Nabi Nuh alaihi salam. Dakwah seorang rasul yang pertama Allah utus. Jangan kalian tinggalkan Wat. Jangan pula Suwa. Jangan pula Yaguth. Jangan Ya'uq dan Nasr. Inilah nama-nama lima yang mereka jadikan sesembahan. Lima Tuhan mereka. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma tentang siapakah lima orang yang dijadikan Tuhan-Tuhan mereka, sesembahan mereka selain Allah. Kata beliau, hadhihi asma'u rijalin salihina min qawmi Nuh. Ternyata orang-orang itu yang mereka jadikan sesembahan selain Allah adalah orang-orang saleh, yaitu orang-orang yang menyembah kepada Allah. Dan mereka berasal dari kaum Nabi Nuh alaihi salam. Ya, ini sejarah pertama terjadinya kesyirikan dalam umat manusia. Ini mesti kita perhatikan untuk kita jadikan pelajaran. Ini pelajaran besar, pelajaran yang sangat berharga. Dahulu umat manusia hanya menyembah Allah. Kapan terjadinya perbuatan syirik? Kapan mereka mulai menyembah selain Allah? Inilah kisahnya. Mesti kita perhatikan baik-baik untuk diambil pelajarannya. Di dalamnya terkandung pelajaran yang sangat besar. Agar tidak terjadi dalam kehidupan kita dan anak keturunan kita. Mereka, lima orang ini, yang dijadikan sesembahan di masa pertama terjadi perbuatan syirik, ternyata bukan para penentang Allah, bukan para penentang Rasul. Justru mereka adalah orang-orang yang paling beriman. Mereka adalah orang-orang saleh dari kalangan kaum Nabi Nuh alaihi salam. Falamma halaku auhasyaitanu ila qaumihim. Tatkala mereka mati, setan membisikkan kepada kaumnya, aninsibu ila majalisihimul lati kanu yajlisuna fiha ansabah. Kata setan, buatlah patung-patung sebagai monumen peringatan di tempat-tempat dulu di mana mereka biasa duduk untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini perintah setan. Setan gak suruh mereka menyekutukan Allah secara langsung. Kata setan, buat dulu patung-patung di mana tempat mereka dulu biasa duduk beribadah kepada Allah. Dalam riwayat yang lain, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, qala ghairu wahidin minas salaf, falamma matu akafu ala kuburihim thumma sawwaru tamathilahum. Ketika orang-orang ini mati, mereka beribadah di kuburan-kuburan mereka. Ini juga perintah syaitan. Kemudian mereka buat patung-patung mereka. Dikatakan sebagian salaf, mereka pada akhirnya mengatakan, lau sawwarnahum kana aswaq ilaina lil ibadah fasawwaruhum. Mereka mengatakan, andaikan kita buat patung-patung itu, niscaya akan membuat kita lebih semangat dalam beribadah. Perhatikan, tujuan mereka sungguh sangat baik. Agar bisa lebih semangat beribadah kepada Allah. Lalu mereka pun membuat patung-patung tersebut. Maka mereka ikuti bisikan syaitan. Aninsibu ila majalisihimul lati kanu yajlisuna fiha ansabah. Wasammuha bi asma'ihim. Kemudian kata setan, namakan patung-patung itu sesuai dengan nama-nama mereka. Fafa'alu walam tu'bad. Mereka pun melakukannya dan ketika itu belum disembah. Hatta idha halaka ula'ik wa nusiyal ilmu ubidat. Sampai ketika sudah mati satu generasi tersebut, yakni generasi yang membuat patung, dan ilmu pun dilupakan, yakni mereka tidak mengajarkan anak-anak mereka bahwa patung-patung itu bukan sesembahan mereka. Sesembahan mereka hanya satu, hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Pada akhirnya, patung-patung itu pun disembah. Inilah kisah sejarah awal terjadinya perbuatan syirik dalam umat manusia. Pelajaran yang penting atau paling penting yang bisa kita petik dalam kisah ini adalah anna sabab kufri bani Adam wa tarkahum dinahum huwal gulu fis salihin, bahwasannya sebab kekufuran anak Adam dan yang membuat mereka meninggalkan agama mereka karena gulu, sifat berlebih-lebihan, sifat ekstrim di dalam menghormati orang soleh. Terlalu muliakan, terlalu hormat, justru membawa mereka meninggalkan agama mereka dan kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini ternyata merupakan metode yang sangat berhasil sekali dijadikan oleh syaitan untuk menyesatkan anak Adam. Ini metode pertama yang digunakan syaitan untuk menyesatkan anak Adam sampai mereka menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Kemudian berlalulah masa. Berlalu masa yang panjang, metode tersebut ternyata masih digunakan oleh syaitan. Manusia belum bisa mengambil pelajaran yang telah lalu. Sampai datang masa Nabi Isa alaihi salam, seseorang yang Allah utus ke muka bumi ini untuk mengajak manusia mentauhidkan Allah, untuk mengajak manusia beribadah hanya kepada Allah yang satu saja. Dan beliau dibekali oleh Allah dengan berbagai macam mukjizat. Beliau bisa menyembuhkan orang yang sakit. Beliau bahkan bisa menghidupkan orang yang mati. Beliau bisa berbicara sejak masih dalam buaian ibunya. Masih kecil sekali, masih bayi. Seorang bayi yang berbicara di antaranya adalah Nabi Isa alaihi salam. Iya. Ternyata setelah kematian Nabi Isa alaihi salam, setan masih mempergunakan metode ini. Nabi Isa yang tadinya mengajak umatnya untuk menyembah Allah subhanahu wa ta'ala, oleh setan, baik setan dari kalangan manusia maupun jin, malah mengajak umatnya untuk menyembah beliau. Inilah juga termasuk awal terjadinya kesesatan secara lebih luas. Dan sampai hari ini masih kita saksikan berapa banyak umat manusia yang tersesat menyembah Nabi Isa alaihi salam, atau yang mereka namakan dengan Yesus. Yesus atau Nabi Isa alaihi salam adalah seorang yang mulia, yang dihormati oleh kaum muslimin, sebab beliau adalah Nabi Allah, adalah utusan Allah untuk mengajak manusia menyembah Allah yang satu saja. Tetapi setelah beliau meninggal, maka setan pun memanfaatkan kesempatan itu. Karena melihat banyak orang yang menghormati beliau, yang memuliakan beliau, setan kemudian menggoda mereka semakin berlebih-lebihan di dalam menghormati beliau. Pada akhirnya mereka menyembah Nabi Isa alaihi salam. Oleh karena itu, Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan kepada kita, la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam, innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh. Janganlah kalian berlebih-lebihan di dalam memuji aku, di dalam memuliakan aku, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani kepada Isa bin Maryam, Isa putranya Maryam. Tetapi katakanlah, aku ini hanyalah hamba Allah dan utusannya. Sama dengan Nabi Isa alaihissalam, hanya hamba Allah dan utusannya. hamba Allah seperti kita, manusia biasa seperti kita juga, yang membutuhkan makan dan minum, yang kemudian mati. Sama dengan kita. Adapun Allah tak akan pernah mati dan tidak membutuhkan makan dan minum. Demikian pula Nabi Muhammad SAW, hamba Allah, manusia biasa seperti kita juga. Akan tetapi harus juga kita ingat, Nabi Isa, demikian pula Nabi Muhammad alaihimassalatu wassalam, juga seorang rasul yang mesti dimuliakan, mesti dihormati, tetapi tidak boleh berlebih-lebihan. Ternyata di tengah-tengah umat Islam pun setan masih berhasil menerapkan metodenya ini, membuat kita berlebih-lebihan dalam menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sebagian yang masih mengaku muslim walaupun sudah tidak pantas disebut sebagai muslim, yaitu yang berdoa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menganggap Rasulullah mengetahui hal yang gaib, yang menganggap Rasulullah bisa menolong mereka, mendengarkan doa mereka. Mereka sudah menyamakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula orang-orang saleh, para wali Allah yang sudah meninggal dunia, ternyata setan juga berhasil menggoda umat Islam, menjerumuskan umat Islam, menyekutukan Allah dengan mereka. Berapa banyak orang yang mengaku muslim tetapi masih datang di kuburan-kuburan yang kata mereka itu adalah kuburan keramat, karena yang dikubur di situ adalah seorang saleh, seorang wali, seorang yang beriman. Akhirnya mereka berdoa kepada penghuni kubur tersebut, sehingga mereka kemudian melakukan satu pembatal keislaman. Karena mereka telah berdoa kepada selain Allah, sedangkan doa itu adalah ibadah. Maka siapa yang beribadah kepada selain Allah, berarti dia telah menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Demikianlah, ternyata metode yang digunakan syaitan ini masih berhasil. Umat manusia di masa Nabi Nuh dijerumuskan dengan metode ini. Umat manusia di masa Nabi Isa dan setelah kematian beliau dijerumuskan dengan metode ini. Umat manusia di masa Muhammad, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, juga ternyata berhasil dijerumuskan oleh syaitan dengan menggunakan metode ini. Mestinya kita ambil pelajaran. Sesembahan yang satu hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala, karena dialah yang menciptakan kita, dialah yang memberikan rezeki kepada kita, dialah yang menguasai kita, dialah yang mengatur seluruh alam ini. Tidak pantas kalau kemudian dia dipersekutukan dengan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Kalau umat Kristen mengatakan Nabi Isa adalah juga termasuk Tuhan, kenapa? Buktinya dia lahir tanpa bapak. Maka kita katakan justru yang lebih hebat kalau begitu logikanya, Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam bukan saja tanpa bapak, beliau tanpa ibu. Tanpa bapak dan tanpa ibu. Andaikan logika itu bisa diterima, Nabi Adam alaihi salam yang pantas dijadikan sesembahan. Kemudian siapa yang disembah oleh Nabi Adam alaihi salam? Dan siapa yang disembah oleh Nabi Nuh alaihissalam, padahal Nabi Isa atau Yesus ketika itu belum juga lahir. Mereka tidak pernah tahu ada yang namanya Nabi Isa atau Yesus, karena mereka tidak tahu perkara yang gaib. Yang tahu hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, termasuk bentuk kebatilan yang besar, kesalahan yang fatal, dan kebodohan adalah apabila kita menyembah selain Allah subhanahu wa ta'ala, yang tidak menciptakan kita, yang tidak memberikan rezeki kepada kita, tidak pula bisa mendengarkan doa-doa kita, tidak pula bisa mengabulkan doa kita apabila mereka mendengarkan. Maka termasuk kebodohan yang besar dan kemungkaran yang besar. Oleh karena itu Rasulullah SAW ketika ditanya, ma a'zamu dhanbin indallah, dosa apakah yang paling besar di sisi Allah? Maka beliau mengatakan, antaja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqakah. Engkau jadikan bagi Allah sekutu, engkau jadikan bagi Allah tandingan, padahal dia yang telah menciptakan kamu. Maka orang yang berakal, mestilah yang dia jadikan sesembahannya adalah yang menciptakan dia, yang memberikan rezeki kepadanya, dan seterusnya. Iya. Oleh karena itu, wajib bagi setiap hamba untuk memurnikan ibadah hanya kepada Allah yang satu saja. Dan untuk itulah Yesus diutus. Sebagaimana seluruh Nabi dan Rasul diutus membawa misi yang satu. Sebagaimana Allah kabarkan dalam Al-Quran, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةِ الرَّسُولَ أَنِئْبُدُ اللَّهَ وَجْتَنِبُ طَاغُوتِ. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap kaum itu seorang Rasul. Setiap Rasul menyatakan, wahai kaumku, sembahlah Allah saja dan jauhilah semua yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Allah kabarkan, semua Rasul alaihi salatu wassalam mengajak kepada tauhid, menyembah Allah yang satu saja, berarti termasuk Yesus, termasuk Nabi Isa alaihi salam. Oleh karena itu, yang mengajak mereka menyembah Yesus bukan wahyu dari Allah, bukan pula ucapan Yesus, tapi itu adalah ucapan syayatin, setan-setan, baik setan dari kalangan manusia maupun setan dari kalangan jin. Maka sebagai hamba Allah yang telah menyadari kita diciptakan, diberikan rezeki oleh Allah semata-mata untuk menghamba kepadanya, harus betul-betul mentauhidkan Allah. Kalau kemudian sudah sempat tersesat mengikuti jalan yang salah, maka selama masih ada kesempatan, alhamdulillah Allah masih beri kesempatan hidup, segera bertobat, segera kembali kepada ajaran yang benar, kembali mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, kembali kepada ajaran para nabi, ajaran Yesus dan Muhammad yang sebenarnya, yaitu memurnikan ibadah hanya kepada Allah yang satu saja, dan meyakini hanya Allah satu-satunya sesembahan yang hak. Dan untuk bisa masuk Islam, yarhamukallah, adalah dengan melalui pintunya, yaitu mengucapkan dua kalimat syahadat, yaitu syahadatul la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah. Oleh karena itu, sebelum diucapkan, yang insyaallah tidak lama lagi salah seorang akan masuk Islam, seorang wanita akan menjadi saudari kita, menjadi muslimah insyaallah ta'ala dengan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Tetapi syahadat ini dipersyaratkan sebelum mengucapkannya mesti mengerti, harus tahu apa makna dan kandungannya. Kemudian harus diucapkan dan diamalkan. Apa konsekuensinya? Inilah syarat-syarat syahadat. Harus dimengerti terlebih dahulu. Harus diucapkan. Diyakini kebenarannya dan diamalkan. Empat syarat. Dipahami? Diucapkan. Diyakini dan diamalkan. Oleh karena itu perlu kita jelaskan apa arti la ilaha illallah. Ini pintu untuk masuk ke dalam Islam. Kalimat la ilaha illallah memiliki dua rukun. Dan kedua rukun tersebut harus kita amalkan. Satu dari dua rukun itu tidak kita amalkan, maka tidak sah kalimat la ilaha illallah yang kita ucapkan. Atau bahkan bisa batal keislaman kita. Yang tadinya sudah muslim, jangankan yang belum masuk Islam, yang tadinya sudah muslim dari lahir sejak kecil, tidak pernah murtad, tapi kalau kemudian dia tidak mengamalkan la ilaha illallah, dia bisa murtad. Dia bisa dihukumi bukan muslim. Dua rukun tersebut adalah an-nafyu wal-ithbat, penafikan dan penetapan. Rukun yang pertama adalah penafikan, yang terkandung di dalam kalimat la ilaha. Apa artinya penafikan? Artinya adalah menganggap salah, menganggap batil, menganggap tidak benar, dan menganggap bodoh semua penyembahan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Semua yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini rukun yang pertama. Dan juga terkandung dalam makna ini, menganggap orang-orang yang menyembah selain Allah itu adalah orang-orang kafir, musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Oleh karena itu, tidaklah patut kemudian ada seorang yang mengaku beriman, lalu dia berkasih sayang, lalu dia ikut-ikutan kepada orang-orang kafir, atau bahkan menyerahkan pendidikan anaknya kepada orang-orang kafir. Ini lebih berbahaya sekali. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Engkau tidak akan dapati suatu kaum yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, kemudian berkasih sayang dengan orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Kalau kita yakin sesembahan mereka batil, sesembahan mereka tidak benar, maka kita harus membenci yang mereka sembah dan yang menyembah. Ini rukun yang pertama, menganggap salah semua sesembahan selain Allah dan menganggap yang menyembahnya adalah orang-orang kafir. Adapun rukun yang kedua adalah al-ithbat atau penetapan, yang terkandung di dalam kalimat illallah. Maksudnya apa? Maksudnya adalah meyakini sesembahan yang benar, yang pantas diibadahi hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala yang satu saja. Itulah makna kalimat la ilaha illallah. Sehingga ulama menjelaskan, la ilaha illallah itu artinya la ma'buda haqqun illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Inilah yang harus diucapkan oleh seorang yang mau masuk Islam, yang harus dia berjanji, yang harus dia imani, harus dia yakini dan diamalkan. Bahwasannya yang dia sembah hanya Allah yang satu saja, dan dia menganggap semua yang disembah selain Allah adalah salah, adalah tidak benar. Dan ini adalah fitrah manusia, sifat dasar manusia sebetulnya. Sebelum manusia itu disesatkan oleh setan, subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, inni khalaqtu ibadi hunafa fajtalathumusyaitin. Sesungguhnya katakan, hamba-hambaku mentauhidkan aku, kutukan Allah, kemudian setan menyesatkan mereka. Bahkan terkadang yang menyesatkan manusia adalah orang terdekatnya, yang mestinya bertanggung jawab mengantarkan yang dia cintai, yaitu anak-anaknya yang dititipi kepadanya, bukan miliknya, cuman dititipi, bertanggung jawab untuk menyelamatkan mereka dari azab Allah, malah menjadi orang yang paling berjasa menyesatkan dan menjerumuskan anak-anaknya. Sebagaimana telah diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidani aw yunassirani aw yumajjisani. Setiap anak lahir ke dunia ini di atas fitrah. Apa maksudnya di atas fitrah? Maksudnya dia lahir di atas Islam. Setiap manusia lahir muslim, kemudian siapa yang menjadikan dia kafir? Ternyata orang yang paling dekat dengannya, yang justru yang paling bertanggung jawab untuk menyelamatkannya dari kekafiran. Siapa? Kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, yang menjadikan dia Nasrani, dan menjadikan dia Majusi. Ya, mungkin dia tidak langsung menjerumuskannya ke dalam neraka, tapi dia didik anaknya dengan pendidikan yang tidak Islami. Dia bimbing anaknya dengan bimbingan yang tidak Islami. Dia biarkan anaknya menempuh jalan yang salah. Dia tidak luruskan. Itulah maknanya kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, Majusi dan Nasrani. Hati-hati. Orang yang terdekat, orang yang paling dicintai, justru bisa menjadi orang yang paling berjasa dalam menyesatkan dan menjerumuskan di dalam azab Allah subhanahu wa ta'ala. Maka, tauhid sebetulnya adalah sifat dasar manusia. Manusia mengimani Allah satu-satunya yang pantas disembah. Kemudian setan-setan yang menjerumuskan mereka. Jadi sebelum masuk Islam, mesti diketahui dulu. Mesti dipahami sesembahan yang hak hanya Allah satu-satunya. Yang lainnya adalah salah. Sebagaimana firman Allah, ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقِّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلِ. Dialah Allah sesembahan yang hak, adapun yang mereka sembah selain Allah adalah batil, adalah salah. Ini secara singkat makna la ilaha illallah. Adapun yang dimaksud dengan Muhammadur Rasulullah yang akan diucapkan oleh seorang yang mau masuk Islam, artinya adalah mengimani bahwa Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad bin Abdullah, yang berasal dari suku Quraisy, dari Bani Hashim, dari bangsa Arab, adalah seorang Nabi utusan Allah subhanahu wa ta'ala yang ajarannya mesti kita ikuti dan agamanya mesti kita masuki. Itulah yang dimaksud beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau kita sudah beriman, beliau adalah utusan Allah, maka apapun yang diajarkan oleh beliau, kita yakin itu adalah ajaran Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya dalam Al-Quran Allah menegaskan, وَمَا يَنْتِكُ أَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُّ يُوحَىٰ. Tidak ada yang beliau ucapkan itu berasal dari hawa nafsunya, tetapi itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Oleh karenanya dalam Islam, dalam beragama tidak boleh sekedar ikut-ikutan. Jangan melihat kaum muslimin yang banyak melakukan kesalahan, yang banyak melakukan dosa, yang banyak menentang ajaran-ajaran atau sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, orang yang mengaku masuk Islam, yang mengaku muslim, orangnya bisa benar, bisa tidak. Jadi jangan dijadikan itu sebagai ukuran. Saya tidak mau masuk Islam karena saya lihat kaum muslimin banyak yang jadi teroris, banyak yang merampok. Jangan. Itu salah-salah mereka. Mereka sendiri tidak meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kita jadikan teladan adalah Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka Islam adalah agama yang tidak boleh sekedar ikut-ikutan, tetapi harus benar-benar kita mengerti apa yang kita amalkan adalah petunjuk dari Nabi kita yang mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan juga harus kita yakin tidak ada lagi nabi setelah beliau. Dan ajaran beliau sama dengan ajaran Nabi Isa alaihi salam, yaitu mengajarkan penyembahan kepada Allah, tetapi beliau lebih menyempurnakan seluruh ajaran para nabi dan rasul yang terdahulu. Beliau menyempurnakan. Makanya agama Islam mengatur seluruh urusan. Tidak ada satu urusan kehidupan di muka bumi ini kecuali sudah diatur oleh Islam. Kita saja yang tidak tahu. Kita saja yang tidak mau mempelajari dan tidak mau mengikutinya. Allah subhanahu wa ta'ala telah menyatakan, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah kusempurnakan agama kalian. Sebagian ulama menjelaskan, inilah ayat yang terakhir turun. Allah nyatakan pada hari ini, aku telah menyempurnakan agama kalian. Agama ini sudah sempurna. Sempurna artinya, semua yang kita butuhkan untuk meraih kebahagiaan sudah ada dalam Islam. Dan dijamin. Pasti. Siapa yang berpegang teguh dengan Islam, dia akan bahagia. Akan tenang jiwanya. Di dunia, dia mendapatkan kebahagiaan. Demikian pula di akhirat kelak. Oleh karena itu, penting sekali bagi kita untuk senantiasa menuntut ilmu agama dan mengajarkannya. Demikian secara ringkas, makna kalimat La ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah. Sebelum diucapkan, harus dipahami, diyakini, kemudian diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau sudah dipahami, saya persilahkan untuk dua kalimat syahadat, mungkin dengan dimakan, atau kalau masih ada yang belum jelas, perlu ditanyakan, silahkan ditanyakan. Atau kalau sudah yakin, silahkan masuk Islam terlebih dahulu. Kemudian, jika masih ada yang perlu ditanyakan, bisa ditanyakan setelahnya. Baik, bagaimana ibu? Ibu siapa ya namanya? Nama saya Maya. Iya, silahkan ibu. Saya nggak ada yang mau ditanyakan lagi, saya sudah cukup mengerti. Tes, Ustadz. Iya, silakan. Kalau sudah jelas apa yang saya sampaikan, kita akan langsung saja bimbingan syahadat untuk masuk Islam. Kalau ada pertanyaan, silahkan. Langsung aja, Ustaz. Langsung aja. Baik. Kalau begitu, ikuti ikrar pengucapan syahadat. Ashhadu. Ashhadu. Allah. Ilaha. Illallah. Wa ashhadu. Anna Muhammadar. Rasulullah. Aku bersaksi. Bahwasannya. Tidak ada sesembahan. Yang pantas diibadahi. Kecuali Allah. Dan aku bersaksi. Bahwasannya. Nabi Muhammad. Adalah. Utusan Allah. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Hari ini. Di tempat ini. Di rumah. Abu Aga. Kita mendapatkan seorang saudara yang baru. Saudari seiman. Persaudaraan yang diikat dengan ikatan keimanan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. Hanyalah orang-orang mukmin itu yang bersaudara. Hanya orang mukmin. Walaupun memiliki ikatan kekerabatan, tetapi yang satunya mukmin, satunya kafir, maka itu bukan persaudaraan yang hakiki. Persaudaraan yang sebenarnya adalah persaudaraan yang diikat dengan tali keimanan. Dan inilah satu-satunya hubungan yang akan berlanjut sampai di akhirat kelak. Adapun hubungan lain, kalau tidak disertai dengan hubungan ini, semuanya akan putus. Semuanya akan putus di dunia ini. Bahkan bisa jadi orang-orang yang tadinya saling mencintai menjadi saling bermusuhan di akhirat kelak. Sebagaimana firman Allah, Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Orang-orang yang saling mencintai pada hari ini, yakni pada hari kiamat, menjadi saling bermusuhan kecuali orang-orang yang bertakwa. Iya. Maka semua hubungan apapun, jika tidak diikat dengan ikatan keimanan dan takwa, akan putus di dunia ini, bahkan menjadi saling bermusuhan di akhirat kelak. Maka alhamdulillah, kita bersyukur hari ini kita ketambahan salah seorang saudari kita yang mesti kita cintai sebagaimana mencintai diri kita, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang dari kalian sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Oh iya, kemudian saya jelaskan, sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah, memiliki kewajiban-kewajiban. Walhamdulillah, sekarang kita berada di bulan Ramadan. Ulama menjelaskan, seorang kafir, kalau dia masuk Islam dan masih ada tersisa waktu untuk berpuasa, langsung dia berniat puasa. Alhamdulillah, tinggal beberapa menit lagi, puasanya cuma beberapa menit, ya. Jadi kalau ada puasa yang hanya beberapa menit, mungkin saja, yaitu orang yang baru masuk Islam. Jadi kalau ada makanan dan minuman di situ, enggak boleh dimakan atau diminum lagi. Niat puasa, tidak lama lagi insyaallah taala berbuka. Adapun bulan apa namanya, puasa yang ditinggalkan karena belum muslim, itu tidak perlu diqadha. Tetapi mulai besok, ibu yang sudah masuk Islam harus mulai berpuasa, dan malam ini sudah mulai berniat untuk melakukan puasa esok hari. Kemudian, di antara kewajiban terpenting seorang muslim dan muslimah adalah menegakkan salat lima waktu. Ini adalah kewajiban yang sangat penting, rukun yang kedua setelah dua kalimat syahadat, dan menjadi pembeda antara muslim dan kafir. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bainar rajul wa bainas syirki wal kufri tarkus shalah." Batas yang memisahkan antara seseorang dengan kekafiran dan kesyirikan adalah meninggalkan salat. Maka nasihat kepada ibu yang baru saja masuk Islam, jangan pernah meninggalkan salat lima waktu. Oleh karena itu, memiliki kewajiban harus belajar bagaimana sholat yang benar, bagaimana wudu yang benar. Dan saudari-saudari muslimah, akhwat muslimah, memiliki kewajiban untuk memberikan pengajaran kepada saudarinya yang belum mengerti. Iya, seperti yang saya ingatkan tadi, Islam bukan agama ikut-ikutan, ikut tradisi, ikut kebanyakan orang, tidak. Harus berdasarkan petunjuk, berdasarkan ilmu dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi saya nasihatkan kepada ibu yang baru masuk Islam untuk bersemangat di dalam mempelajari Islam, dan itu kunci kebaikan. Tidak akan mungkin seorang muslim itu bisa mengamalkan Islam dengan baik kalau dia tidak mempelajarinya. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, Allah akan pahamkan dia dengan ajaran-ajaran agama. Demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya jalan untuk masuk ke surga. Demikian pula saya ingatkan, seorang wanita muslimah memiliki kewajiban untuk menutup aurat. Menutup aurat dari pandangan laki-laki yang bukan suaminya. Rasulullah Subhanahu wa taala telah memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya ayyuhan nabi, kul ya ayyuhan nabiyyu kul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alayhinna min jalabibihinna." Wahai nabi, katakan kepada anak-anak perempuanmu dan juga istri-istrimu dan istri-istri kaum mukminin, seluruh wanita muslimah, hendaklah menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Menutup aurat ini termasuk kewajiban yang sangat penting bagi seorang wanita muslimah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan, "Sinfani min ahlin nari lam arahuma." Ada dua golongan penghuni neraka yang belum aku lihat. Salah satunya adalah nisaun kasiyatun ariyat, wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Ulama menjelaskan apa maknanya wanita berpakaian tapi telanjang? Maknanya banyak. Di antaranya, dia memakai pakaian tapi bagian-bagian tubuhnya yang mestinya ditutup masih terlihat. Atau dia memakai pakaian tetapi pakaiannya ketat sehingga lekuk-lekuk tubuhnya terlihat. Atau dia memakai pakaian tetapi akhlaknya tidak baik, bergaul bebas dengan kaum lelaki. Itu termasuk makna wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Sehingga ulama menjelaskan makna yang lain, dia berpakaian di dunia dan kelak dia akan diazab dalam keadaan tidak berpakaian di akhirat kelak. Itu diantara maknanya wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Nabi SAW mengingatkan, lam yadkhulna al-jannah wala yajidna rihaha. Mereka tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium bau surga. Maka kewajiban menutup aurat, memakai jilbab yang syar'i, pakaian muslimah yang sesungguhnya adalah kewajiban yang sangat penting bagi seorang wanita muslimah. Kemudian mungkin yang terakhir, kewajiban seorang yang baru masuk Islam adalah melakukan mandi wajib. Sebelum nanti sholat maghrib harus sudah mandi terlebih dahulu. Iya, melakukan mandi wajib. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan sejumlah sahabat yang masuk Islam untuk mandi wajib. Ketentuan yang utama dalam mandi wajib adalah dua hal. Yang pertama, diniatkan. Diniatkan ini mandi-mandi khusus, bukan mandi seperti biasa ya. Iya, diniatkan mandi karena masuk Islam. Kemudian yang kedua, pastikan seluruh tubuh terkena air. Itu saja. Pastikan seluruh tubuh terkena air. Itu saja kewajiban mandi bagi seorang yang baru masuk Islam. Iya. Kemudian kita nasihatkan kepada seluruh kaum muslimin wal muslimat yang hadir maupun yang mendengarkan untuk mendoakan saudari kita yang baru masuk Islam, semoga masuk Islamnya benar-benar ikhlas dari dalam hatinya, bukan karena ada satu kepentingan dari kepentingan duniawi. Karena kalau seorang masuk Islam tidak ikhlas, ada kepentingan duniawi, maka menunjukkan keislamannya tidaklah benar dan Allah tidak akan menerimanya. Mengucapkan la ilaha illallah harus betul-betul ikhlas dari dalam hati, bukan karena ada suatu kepentingan, bukan pula karena paksaan, tetapi betul-betul dari diri sendiri. Tidak ada yang memaksa, tidak ada yang menekan. Harus ikhlas dari dalam hati. Insyaallah ta'ala Allah akan memberikan pertolongan dan hidayahnya. Dan wajib bagi kaum muslimin dan muslimat untuk memberikan bantuan apapun yang mereka mampu untuk dibantu demi menguatkan keislamannya. Minimal dengan doa ataupun dengan pengajaran. Ya, dengan pengajaran bagaimana mengamalkan Islam yang baik dan apa saja yang sekiranya dibutuhkan oleh saudara kita mesti kita bantu. Ini termasuk amalan yang sangat mulia, menolong dan membantu kebutuhan saudara kita. Bahkan dulu para sahabat telah mencontohkan, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Allah mengatakan tentang para sahabat, mereka lebih mementingkan saudaranya dibanding diri mereka sendiri, meskipun apa yang mereka berikan itu mereka juga sebetulnya butuh. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Kemudian Allah menyatakan, wa mayyuka shuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan barang siapa yang terpelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Iya, ini kesempatan emas, apalagi di bulan Ramadan, kesempatan untuk membantu dan menolong saudara kita. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada semuanya.